tresno ku iki. Satenane aku ngenteni kowe sampe mati. Pengucane ati datang kepadaku. Janganlah kau ragu, terima cintaku. Rasa cinta ini takkan pernah tiba sampe engkau tersadar bahwa kau juga cinta kepadaku. Aku kudu piye ngentokke awakmu. Aku kudu piye tentatif bojomu. Gusti kula nyuwun pangestu. Cintaku dari hati iki wis tak pendem suwining ati. Nganti rambut memutih sayangku tekan mati. Tak jogo sak lawase rasa tresno kang suci. Aku mung bisa nyawang nanging ra bisa duweni. Jika ada kesempatan takkan aku siakan. Tu beranikan diri mencoba mengungkapkan cinta yang telah lama ku pendam dan ku harapkan. Semoga menjadi pasangan hidupku di masa depan. Aku kutupi